Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang ke-10 dari kitabus shalah, yaitu babul ashir fi salatil jum'ah, bab tentang salatul jum'ah. Telah kita baca beberapa masail atau masalah pada bab ini. Dan yang terakhir kita baca adalah masalah yang ke-10 fi sunanil jum'ah, tentang sunnah-sunnah di hari Jumat atau dalam sholat Jumat. Telah kita baca beberapa amalan yang disunnahkan atau disyariatkan di hari Jumat. Kita lanjut pada amalan sunnah yang berikutnya. Yang keberapa? Yang keenam. Karena kita sudah membaca 5 amalan yang disunnahkan di hari Jumat, atau 5 amalan yang disyariatkan di hari Jumat. Yang pertama apa? At-tabkir ila shalah. Berpagi-pagi, bersegera berangkat menuju sholat Jumat untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena mereka yang berangkat di waktu yang pertama, naam, pahalanya seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah disyariatkannya mandi pada hari Jumat. Dan pendapat yang rajih sebagaimana yang sudah kita sampaikan, hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seorang yang hendak menghadiri sholat Jumat untuk mandi di hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib bagi setiap lelaki yang sudah dewasa. Kemudian amalan yang ketiga apa? Disunnahkan, disyariatkan untuk memakai wangi-wangian. Dan juga bersih-bersih diri, potong kuku, kemudian potong cukur kumis, dan amalan-amalan fitrah yang lain, mencabut bulu ketiak, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, disunahkan untuk memakai baju yang paling bagus untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian yang kelima, disunahkan untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan di hari Jumatnya. Kita lanjut pada poin yang berikutnya, as-sadisah, yang keenam dari amalan yang disunnahkan pada hari Jumat. Wa yusannu an yaqra'a fi fajriha fi sholati bi suratai as-sajadati wal insan. Dan disunnahkan pada hari Jumat untuk membaca di sholat subuhnya, membaca 2 surat, As-Sajadah dan surat Al-Insan. Yaitu membaca surat As-Sajadah pada rakaat pertama, dan membaca surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. dan ini disunnahkan untuk dilakukan pada sholat subuh di hari Jumat. Limuwadobatihi sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Dalilnya adalah karena terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Setiap di hari Jumat beliau pada sholat subuhnya membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah alif lam mim tanzil ay as-sajdah wa hal ata'ala al-insan hinum min ad-dahr ay surah al-insan." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh beliau membaca, pada salat subuh di hari Jumat beliau membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan wa hal ata'ala al-insan hinum min ad-dahr, yaitu surah Al-Insan. Maka berdasarkan hadis-hadis tadi, jelas disunahkannya membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Dan ini disunahkan untuk dilakukan secara kontinu terus menerus, setiap hari Jumat membaca itu. Taib. Kemudian wa fi yaumiha bi suratul kahfi. Wa fi yaumiha bi suratul kahfi, dan disunnahkan pada hari Jumatnya untuk membaca surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, "sata'alahu nurun min tahti qadamih ila ananis sama," maka akan bersinar cahaya untuknya dari bawah kakinya sampai langit. Yudi ubihi yaumal qiyamah, yang akan meneranginya sampai hari kiamat. Yang akan bersinar sampai hari kiamat. Wa ghufira lahum ma bainal jum'atayn, dan akan diampuni baginya dosa yang dia lakukan di antara dua Jumat. Itu shagairud dzunub, dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Hakim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan bersinar cahaya untuknya dari bawah kakinya sampai langit. Yang cahaya ini akan bersinar pada hari kiamat. Dan akan diampuni dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa kecil yang dia lakukan di antara dua Jumat. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berdasarkan dalil tadi, maka disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah. Dalam riwayat lain, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan bersinar cahaya untuknya, na'am, di antara dua Jumat. Al-hadis juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Nah. Taib juga disunahkan pada hari Jumat, nah, bagi imam, ya, untuk membaca apa? Nah, disunahkan pada hari Jumat bagi imam pada sholat Jumat, ya, untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Juga disunahkan, na'am, membaca surat apa? Al-Jumu'ah, ya, pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sehingga na'am, khatib atau imam dalam sholat Jumat, ya, kadang dia mengamalkan sunnah yang ini, kadang dia mengamalkan sunnah yang itu. Kadang membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, dan kadang juga dia membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Baik, ini surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat. Nah, baik. Secara umum, na'am, ya, membaca Al-Quran, na'am, dianjurkan pada setiap waktu. Nah, namun di sana ada surat-surat khusus yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada waktu-waktu yang khusus seperti ini. Surat Al-Kahfi disunahkan, na'am, untuk dibaca pada hari Jumat. Demikian pula tadi, ya, ketika sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca As-Sajdah dan na'am, Al-Insan. Adapun dalam adapun surat-surat yang lain yang dikhususkan pada hari Jumat, ya, kami tidak mendapati dalil yang sahih. Nah, tidak mendapati dalil yang sahih tentang surat-surat yang lain yang dibaca khusus pada hari Jumat selain surat ini, surat Al-Kahfi. Demikian juga surat As-Sajdah dan Al-Insan di sholat subuh. Dan juga surat Al-Jum'ah dan Munafikun pada sholat Jum'at, serta surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah pada sholat Jum'at juga. Nah, selain itu kami tidak mendapati na'am dalil yang sahih tentang surat-surat khusus yang dibaca pada hari Jum'at. Nah, maka hendaklah seseorang tidak mengkhususkan, nah, membaca surat tertentu, ya, pada hari tertentu kecuali dengan dalil yang sahih. Kecuali dengan dalil yang sahih. Nah. Taib, karena disunahkan amalan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka hendaklah na'am kaum muslimun bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Yang jika dia baca ini setiap hari Jumat, ya, berarti sepekan sekali, insyaallah. Nah, walaupun dia tidak menghafal, lama-lama hafal sendiri. ya. Nah, karena sering dibaca. Nah, dia akan hafal surah Al-Kahfi. Demikian pula ketika imam setiap sholat subuh pada hari Jumat terus membaca surat ini, As-Sajdah dan Al-Insan, insyaallah makmum pun akan hafal. Nah, ya, karena terus mendengar surat ini setiap sepekan sekali. Nah, kalaupun tidak hafal, nah, dia akan mudah untuk menghafalnya karena sering dibaca. Baik, kita lanjut. As-sabi'ah yang ketujuh. Wa yusannu liman dakhala al-masjida yaumal jum'ah alla yajlisa hatta yusalli rak'atain. Dan disunnahkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumat agar tidak duduk sampai dia sholat dua rakaat. Yang dikenal dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, yaitu untuk sholat dua rakaat sebelum duduk. Nah, ketika masuk ke dalam masjid. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Nah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Dakhala rajulun yaumal jum'ah." Nah. Fajalasa wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Seseorang masuk, nah, ke dalam masjid pada hari Jumat, ya, dan duduk. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallaita?" Apakah engkau sudah salat? Ya, yaitu salat tahiyatul masjid. Qala la. Maka lelaki tadi menjawab, "Belum." Ya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fasholli rak'atain." Berdiri, ya, dan salatlah dua rakaat. Nah. Yaitu salat tahiyatul masjid. Maka dari hadis ini diambil faedah, nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, sehingga, tidak ada perselisihan disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Nah, bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Nah, dan juga faedah yang lain di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah kemudian menegur orang yang belum sholat. Ini menunjukkan boleh khatib berbicara dengan makmum atau jamaah, ya. Dan jamaah boleh menjawab apa yang ditanyakan oleh khatib, dan itu tidak mengurangi pahala mendengarkan khutbah Jumat. Karena dia diajak bicara oleh khatib, ya, maka dia boleh menjawab. Dan ini diantara sunnah yang hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu khatib menegur jamaah. Sehingga kadang-kadang di sebuah masjid imamnya masya Allah khatib khutbah menggebu-gebu, tetapi kondisi masjid gaduh, riuh, ribut, ribut anak-anak, yang ribut ini dan itu, ya. Tetapi khatib sama sekali tidak peduli, terus dengan khutbahnya, tidak menegur jamaahnya, tidak mengingatkan, padahal boleh khatib mengingatkan jamaahnya yang melanggar, ya. Apalagi melakukan kegaduhan, keributan, ya. Sehingga jamaah yang lain tidak bisa mendengar khutbah dengan baik. Tapi poin yang ketujuh ini, tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Nah, dan di dalam buku ini disebutkan disunnahkannya salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid, termasuk diantaranya masuk untuk salat Jumat. Sebelum duduk mendengarkan khutbah, ya, disunnahkan bagi para jamaah untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Nah, dan di sana terdapat pendapat yang lain. Ya, ini menunjukkan adanya perselisihan tentang hukum apa? Hukum sholat tahiyatul masjid. Ya, apa hukumnya? Apakah sunnah ataukah wajib? Nah, sebagian para ulama berpendapat sunnah, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, sunnah hukumnya. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Nah, berpendapat wajib. Nah, berdasarkan dalil yang kita baca tadi. Ya. Apa? Yaitu ketika ada seseorang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, beliau menegur, kamu sudah sholat? Ya. Belum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kum, berdiri, sholatlah. Nah, ini perintah. Dan asal perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa hukumnya? Wajib. Nah, kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Nah, hukum asalnya adalah wajib. Nah, sehingga sebagian para ulama berpendapat wajibnya. Juga berdasarkan dalil yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang masuk masjid, nah, untuk duduk, ya. Kecuali kalau sudah salat, nah, 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Berdasarkan 2 hadis di atas dan hadis-hadis yang lain, maka sebagian para ulama berpendapat wajibnya sholat tahiyatul masjid. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Autor. Juga pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, pendiri markas Darul Hadis Bidamaj. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Al-muhim, na'am, ada perselisihan tentang masalah salat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, dan juga karena kuatnya dalil yang berpendapat wajibnya sholat tahiyatul masjid, maka hendaklah, nah, seorang muslim tidak bermudah-mudahan. Nah, ya, walaupun di sana ada yang berpendapat sunnah, nah, dan mungkin dia memilih pendapat yang sunnah, pendapat jumhur, namun tidak sepantasnya bagi seorang muslim bermudah-mudahan. Ketika masuk ke dalam masjid, nah, hendaklah dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Apalagi ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan larangan duduk, ya, di dalam masjid sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, Kemudian bagi yang berpendapat sholat tahiyatul masjid itu wajib, muncul satu masalah. Apa itu? Yaitu orang yang masuk masjid dalam keadaan belum berwudu. Dalam keadaan belum berwudu atau dia berhadas, masuk masjid ala ghairi taharah, tidak di atas taharah, apakah dia wajib wudu dulu kemudian masuk sholat tahiyatul masjid, ataukah dia boleh masuk kemudian langsung duduk karena dia tidak di atas taharah? Taib, yang zahir dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak ada seorang pun yang mewajibkan seorang yang berhadas tadi untuk berwudu dulu sebelum masuk masjid, tidak ada. Artinya orang yang berhadas boleh masuk masjid. Boleh masuk masjid dan karena dia berhadas boleh dia langsung duduk di dalam masjid. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, wajibnya sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid itu bagi orang yang berada di atas taharah. Bagi orang yang berada di atas taharah. Orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian dia masuk masjid, maka dia wajib. Tapi kalau dia tidak ada wudu, kemudian masuk masjid, maka tidak wajib baginya sholat tahiyatul masjid. Baik, karena dia ala ghairi taharah, tidak di atas taharah. Dan tidak ada salah seorang ulama pun yang mewajibkan dia harus keluar dulu berwudu, enggak ada. Baik, sehingga wajibnya sholat tahiyatul masjid, bagi yang berpendapat wajibnya sholat tahiyatul masjid adalah hanya bagi yang di atas toharoh, yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau dia tidak di atas toharoh, maka boleh langsung duduk. Baik, kemudian juga muncul masalah. Jika seseorang keluar masuk masjid, keluar masuk lagi, keluar lagi ngambil masuk lagi, apakah setiap masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid ataukah tidak? Taib, masalah ini dirinci. Jika dia keluar masjidnya itu memang sudah berniat untuk tidak kembali lagi, misalkan keluarnya mau ke rumah dan tinggal di rumah, atau keluarnya mau ke tempat kerja dan semisalnya, yaitu tidak ada niat kembali ke masjid dalam waktu dekat, maka orang seperti ini jika dia tidak ada niat untuk kembali ke masjid dalam waktu dekat, ketika dia keluar kemudian masuk ke dalam masjid lagi, maka dia wajib untuk atau disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid lagi. Jika tidak ada niat dalam waktu dekat untuk masuk ke dalam masjid. Tapi kalau dia keluar dari masjid dan niatnya itu hanya sebentar, mungkin hanya ngambil sesuatu di rumah kemudian balik lagi ke masjid, dalam waktu yang dekat, tidak dalam waktu yang lama, maka apa? Tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi. Apalagi yang hanya sekedar keluar ke teras atau keluar ke jalan kemudian masuk ke masjid lagi, atau dia petugas, misalkan petugas konsumsi, keluar ngambil makanan untuk keluar masuk masjid, tidak perlu melaksanakan tahiyatul masjid. Baik. Hal ini berdasarkan riwayat dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub falyarka ruk'ataini wal yatajawwaz fihima." Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat masuk ke dalam masjid dan imam sedang khutbah, maka salatlah dua rakaat dan ringkaslah salatnya. Baik. Dalam hadis ini diriwayatkan dengan lafaz idza jaa, apabila seseorang datang. Nah, datang berarti ya pertama kali datang. Nah. Baik, maka dia disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Adapun yang keluar masuk ya sekedar ngambil sesuatu atau ada sebab sehingga dia keluar kemudian masuk lagi ya, maka tidak perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kemudian yang terakhir ya. Al-thaminah yang terakhir, yang ke-8. Dari amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat atau disunnahkan pada hari Jumat, wa yusannu an yukthira minad du'a, dan disunnahkan pada hari Jumat untuk memperbanyak doa. Wa yataharra sa'atal ijabah, dan disunnahkan untuk memperhatikan waktu-waktu ijabah, waktu-waktu di saat terkabulnya doa. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada waktu yang tidaklah seorang muslim na'am berdiri salat ya, bertepatan na'am dengan waktu itu ya, yas'alullaha syai'an, dan dia meminta kepada Allah sesuatu, yaitu berdoa, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Berdasarkan hadis tadi dan juga hadis-hadis yang lain, na'am, disunnahkan na'am untuk memperbanyak berdoa pada hari Jumat, terkhusus di waktu-waktu yang di situ dikabulkan doa. Na'am. Baik. Dalam lanjutan na'am riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya bahwasanya waktu tersebut, waktu istijabah di hari Jumat itu qalil, apa, sebentar. Waktu tersebut sebentar. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan sebentarnya waktu tersebut. Nah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, pada bahwasannya pada hari Jumat ada waktu yang tidaklah seorang mukmin bertepatan dengan waktu tersebut ya, dia sholat dan berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah kabulkan. Nah. Kapan waktu tersebut? Ikhtalafal ulama'u fiha. Para ulama berselisih dalam masalah waktu tersebut. Ya. Nah, para ulama berselisih dalam masalah waktu tersebut. Baik. Dan pendapat yang sahih dalam masalah ini tentang waktu istijabah pada hari Jumat, naam, adalah waktu ba'dal asri ila ghurubi syams. Waktu setelah sholat asar sampai naam terbenamnya matahari. Nah, dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah. Bahkan Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan suatu riwayat bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat setelah mereka menyebutkan tentang waktu istijabah pada hari Jumat, ya, mereka sepakat, yaitu mereka tidak berselisih, ya, bahwasannya waktu istijabah tersebut adalah akhiru sa'atin min yaumil jum'ah, akhir waktu pada hari Jumat. Nah, berarti kalau akhir waktu pada hari Jumat berarti ya setelah sholat asar. Nah, ya. Baik. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan sahihnya kesepakatan para sahabat. Beliau mengatakan waqad sahha ittifaqus sahabati annaha akhiru sa'atin min yaumil jum'ah. Fala yajuzu mukhalafatuhum. Telah sahih kesepakatan para sahabat bahwasannya waktu istijabah tersebut adalah akhir waktu pada hari Jumat. Maka tidak boleh menyelisihi mereka. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan wa huwa shawabu indi. Nah, dan inilah yang benar menurutku. Bahwasannya naam, waktu istijabah pada hari Jumat adalah akhir waktu pada hari Jumat. Nah, akhir waktu pada hari Jumat. Baik. Terus bagaimana tadi? Kok naam disebutkan tidaklah seorang hamba berdiri sholat, ya, kemudian naam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah setelah selesai sholat asar enggak ada sholat? Nah, seperti ada kontradiksi, ya. Nah, ada yang bisa menjawab? Baik. Jawabannya ada dalam riwayat Ibnu Majah. Juga dalam riwayat Abu Daud. Alaihi marahmatullah, dari sahabat Abdullah bin Salam. Nah. Abdullah bin Salam mengatakan, "Qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun." Aku berkata, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. "Inna lanajidu fi kitabillahi fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an ila qadalahu hajatahu." Naam. Kata beliau, sesungguhnya kami mendapati dalam kitabullah bahwasanya pada hari Jumat ada waktu yang tidaklah seorang hamba mukmin berdiri salat bertepatan dengan waktu tersebut dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abdullah bin Salam au ba'du sa'ah, ya, au ba'du sa'ah, atau sebagian waktu. Nah, kultu, beliau mengatakan sadaqta, engkau benar, au ba'du sa'ah. Kultu ayu sa'atin hiya, aku bertanya lagi, naam, waktu kapankah itu? Ya, waktu yang Allah mengabulkan doa hambanya itu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya akhiru sa'atin nahar. Nah, waktu itu adalah akhir waktu siang. akhir waktu siang. Nah, yaitu apa? Berarti di akhir hari. Nah, di akhir hari Jumat, waktu di akhir hari Jumat. Nah. Qultu, Abdullah bin Salam bertanya, "Innaha laisat sa'atu shalah." Kata Abdullah bin Salam, "Ya Rasulullah, ini bukan di apa? Ini bukan waktu salat. Kalau akhir waktu siang, ya, berarti sore hari, ya. Nah, beberapa saat menjelang maghrib ini akhir waktu siang. Nah, sedangkan ini bukan waktu sholat." Kata siapa? Kata Abdullah bin Salam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bala, tentu. Innal abdal mu'min idza shalla tsumma jalasa la yahbisuhu illa shalah fahuwa fi shalah." Tentu itu naam dianggap sebagai sholat juga. Nah, kenapa? Karena innal abdal mu'min idza shalla, karena sesungguhnya seorang mukmin apabila dia sholat, ya, sholat asar misalkan, tsumma jalasa, kemudian dia duduk, nah, la yahbisuhu illa shalah, dan tidak menahan dia, ya, dari keluar masjid misalkan, kecuali sholat. Yaitu kecuali sholat, mau sholat maghrib. Dia berniat habis sholat asar, duduk menunggu sholat maghrib. Ya. Tidaklah seorang muslim sholat kemudian duduk dan tidak menghalangi dia naam dari keluar masjid kecuali sholat. Ya. Fahuwa fi sholah, kecuali dia dihukumi sedang dalam keadaan sholat. Jadi kita seorang muslim habis sholat duhur, kemudian dia duduk zikir sambil menunggu sholat maghrib, maka selama dia duduk dihukumi sedang sholat. Nah, sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara hadis tadi bahwasannya pada hari Jumat ada waktu yang dimana seorang muslim sholat pada waktu tersebut dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan pendapat yang mengatakan bahwasannya waktu istijabah pada hari Jumat adalah di akhir waktu sholat, di akhir waktu hari Jumat, yaitu beberapa saat menjelang maghrib. Nah, yaitu setelah sholat asar, setelah sholat asar. Nah. Juga berdasarkan riwayat yang lain, dalam Sunan Abi Daud juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jum'ati isnata asyarata sa'atan, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa ataahu Allah azza wa jalla, faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat, hari Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat itu ada 12 jam. Ya, sehari memang 12 jam ya. Nah. Tidaklah seorang muslim didapati berdoa kepada Allah atau meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya atau permintaannya. Kemudian beliau mengatakan, "Faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal 'ashr." Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu pada hari di akhir waktu ba'dal asar, setelah asar. Nah, jadi hari Jumat ada 12 jam. Carilah di akhir sa'ah, ya. Di akhir sa'ah pada hari Jumat, yaitu setelah sholat asar. Nah, maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi, pendapat yang benar dalam masalah waktu mustajab pada hari Jumat adalah di akhir sa'ah, di akhir waktu hari Jumat. Ba'dal 'ashr. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai dari masalah yang ke-10 dari bab salatul Jum'ah.